Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu ila yawmiddin amma ba'da. Bapak dan ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah tidak cukup kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Nurul Iman yang kita cintai ini untuk melanjutkan kembali pelajaran kita membahas Sirah An-Nabawiyah. Ya, masih kita membahas perjalanan hidup dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Baik, pada pertemuan yang telah berlalu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita telah sebutkan terjadi peperangan antara Ali dan Muawiyah. Di mana hal ini dimunculkan karena bahas peperangan yang terjadi antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu taala anhu, karena Ali menganggap bahwa Muawiyah telah memberontak karena tidak mau membaiat beliau sebagai khalifah, sedangkan Muawiyah menunda pembaiatan Ali karena beliau menginginkan agar pembunuh Utsman ya dihukum terlebih dahulu. Kemudian terjadi pertempuran dahsyat antara pihak Ali dan Muawiyah sampai kemudian sahabat Ammar bin Yasir gugur di medan pertempuran. Nah, ketika itulah pihak Muawiyah kemudian meminta agar perang dihentikan. Disebutkan bahwa mereka mengangkat mushaf-mushaf, meminta agar peperangan segera dihentikan. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib mengirimkan Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu sebagai wakil. Kemudian Muawiyah mengutus siapa? Amr bin Al-As sebagai juru runding. Nah, kemudian mereka bersepakat membuat perjanjian agar tidak saling menyerang. Ya, terjadi arbitrase perdamaian, maka kemudian pihak yang bersisi kembali ke kekuasaannya masing-masing. Ali radhiyallahu ta'ala anhu kembali ke Kufah, kemudian Muawiyah radhiyallahu anhu kembali ke Damaskus, kembali ke Rimas. Nah, ini kok enggak berubah ini ya? Zuri bisa dibantu Zuri. Ini gimana? Apa bisa? Harusnya dia udah nih ya. Baik. Mohon maaf. Kemarin di otak-atik soalnya kita rencananya itu ini mau disiarkan langsung, tapi nanti munculnya di siaran langsung itu adalah slide-nya. Jadi bukan ceramahnya, agar orang-orang yang di rumah juga bisa ikut mengikuti kajian ini, melihat slide-slide seperti Bapak dan Ibu di sini melihat slide. Nah, malah ketika terjadi perdamaian antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu taala anhu, maka ada sekelompok dari pasukan Ali yang mereka tidak menyetujui ya perjanjian damai. Mereka menginginkan untuk melanjutkan perang bersama Muawiyah. Jadi mereka tidak setuju dengan perjanjian damai tersebut. Nah, kemudian mereka menyempal, berkumpul di satu tempat yang bernama Al-Harurah. Jumlah mereka kurang lebih sekitar itu, ketika itu sekitar 6.000 orang. Ya, inilah orang-orang Khawarij. Ketika mereka tidak setuju dengan keputusan Ali bin Abi Thalib, maka mereka pun menyempal tinggal di satu tempat yang bernama Harurah. Maka mereka disebut sebagai Al-Haruriyun, orang-orang Harurah, karena dinisbatkan kepada tempat di mana mereka berkumpul. Nah, ketika itu karena mengkhawatirkan, ini kan ketika terkumpul pasukan yang besar seperti itu, muncul kekhawatiran bahwa mereka akan suatu ketika akan memerangi Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang resmi. Maka kemudian Abdullah bin Abbas menawarkan diri kepada Ali bin Abi Thalib agar beliau berdialog. Jadi Abdullah bin Abbas akan mendatangi mereka, minta izin kepada Ali untuk mendatangi mereka, mengajak dialog. Siapa tahu mereka bisa kembali bergabung bersama kaum muslimin. Ya, kata Abdullah bin Abbas, lama kharajatil haruriyah ijtama'u fi dar. Ketika al-haruriyah, orang-orang khawarij ini, mereka berkumpul di suatu negeri, wahum sitatu alaf. Jumlah mereka ketika itu 6.000. Itu kan jumlah yang membahayakan, 6.000 orang, ya. Ataitu aliyan, maka kemudian aku pun mendatangi Ali, jazakallahu khair. Fakultu ya amirul mu'minin, abrid bidhuhr la'alli'atiha ula'il qawm, fa'ukallimuhum. Wahai amirul mu'minin, ya, tunggulah cuaca dingin untuk sholat duhur, karena sesungguhnya aku akan mendatangi kaum tersebut untuk berdialog dengan mereka. Maka Ali bin Abi Thalib mengkhawatirkan keberadaan Abdullah bin Abbas, bagaimana mungkin mendatangi orang-orang yang penuh dengan nafsu membunuh. Qala inni akhafu alaik. Maka kemudian kata Ali bin Abi Thalib, ya, sesungguhnya aku mengkhawatirkan keadaan dirimu. Kalau kamu datang kepada mereka, aku khawatir. Maka kata Abdullah bin Abbas, kalla, sekali-kali tidak. Yang mudah-mudahan apa? Tidak terjadi apa-apa. Kita bisa melihat keberanian para sahabat, ya, ketika memang dibutuhkan untuk meluruskan orang-orang yang sesat pemahamannya, datang mereka, ya, kepada orang-orang khawarij untuk berdialog. Nah, ini para dai berani nggak nih, misalnya ada orang sesat datang kemudian ketuk pintunya, ayo kita dialog gitu, ya. Apalagi orang khawarij, ya, orang khawarij ngeri-ngeri ini, ya. Tapi Abdullah bin Abbas, masya Allah, dia diterbiah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga berani. Akhirnya apa? Abdullah bin Abbas pun datang, ya, sampai ke tempatnya orang-orang khawarij berkumpul. Maka luar biasa Bapak dan Ibu, apa yang dilihat oleh Abdullah bin Abbas ketika itu? Beliau melihat, ya, orang-orang khawarij ini adalah orang-orang yang sangat bersemangat dalam ibadah. Dahi-dahi mereka itu dipenuhi bekas-bekas sujud, ya. Apa namanya? Dahinya hitam karena suka bersujud. Kemudian tangan-tangan mereka tebal. Lutut-lutut mereka tebal, ya, seperti lutut unta. Wajahnya pucat pasi. Kenapa? Semalaman qiyamul lail, ya, salat tahajud, luar biasa, menghabiskan waktunya untuk beribadah. Padahal mereka sesat, tapi luar biasa, tampak bekas-bekas ibadah yang luar biasa. Maka ini seperti yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, "Yakhruju fi hadhihi ummah qaumun tahkiruna salatakum ma'a salatihim." Akan keluar dari umat ini, ya, suatu kaum yang kalian akan meremehkan sholat kalian kalau dibandingkan dengan sholat mereka. Sholatnya para sahabat kalah dengan sholatnya orang-orang khawarij. Yaqra'una Qur'an la yujawizu qulubuhum aw hanajirahum. Mereka membaca ayat-ayat Al-Qur'an, tapi ayat Al-Qur'an tersebut tidaklah melewati kerongkongan mereka. Ya, yamruquna minad-din muruqas sahmi min ar-ramiyah. Mereka telah keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari hewan buruan. Jadi memang sudah diindikasikan oleh Nabi SAW akan muncul orang yang mereka gemar beribadah, ibadahnya luar biasa. Tapi mereka telah keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari hewan buruannya. Maka mulailah, ya, Abdullah bin Abbas mendekati mereka. Nah, kita bisa melihat bagaimana kerdilnya orang-orang khawarij ini. Ketika itu Abdullah bin Abbas menggunakan pakaian yang bagus. Bahkan dalam sebagian riwayat beliau bersisir, tampil begitu rapi, necis ketika menghadap orang-orang khawarij ini. Ya, maka kata Abdullah bin Abbas, "Fa kharajtu ilaihim wa labistu ahsana ma yakunu min hulalil yaman." Maka aku pun keluar menemui mereka dan aku menggunakan pakaian yang terbaik dari pakaiannya ahlul Yaman. Ya. Kemudian disebutkan oleh rawi hadis, karena Ibnu Abbas jamilan jahiran, Ya, dulu Abdullah bin Abbas ini orangnya sangat tampan, rapi sekali, necis sekali, kelihatan indah. Fa'ataituhum wa hum mustami'una fi darihim. Maka aku mendatangi mereka dalam keadaan mereka sedang berkumpul, ya, di tempat mereka, tempat markas mereka. Masyaallah, masuk ke markasnya Khawarij ini. Ya. Misalnya di masa kita ini Khawarij masa kini ISIS. Masuk ke tengah-tengah markas ISIS gimana coba? Qailuna fasallimtu, ya. Fasallimtu 'alaihim faqalu marhaban bika ya ibn Abbas. Fa ma hadhihi al-hullah? Maka kemudian Abdullah bin Abbas memberikan salam kepada mereka, mereka pun menyambut Abdullah bin Abbas. Marhaban ya ibn Abbas. Ya, selamat datang wahai ibn Abbas. Apa yang mereka kali pertama kali mereka ucapkan? Langsung kritik pakaiannya Abdullah bin Abbas, ya. Fa ma hadhihi al-hullah? Kok kamu pakai baju bagus banget, kata orang-orang Khawarij. Ya, apa masalahnya pakai baju bagus, ya? Lihat orang-orang sebagian, ya, hulu dalam beragama. Ini orang pakai baju bagus dikritik. Padahal itu hal yang mubah, satu hal yang diperbolehkan. Ya. Kadang-kadang sebagian kelompok, kalau kita enggak pakai gamis itu kayaknya bukan ahlus sunnah. Kalau enggak pakai jubah itu bukan ahlus sunnah. Ya, kalau enggak pakai sunnah. Ya. Sama ini karakternya dengan orang Khawarij. Bukan sama maksudnya mereka sama orang Khawarij, tidak ada keserupaannya. Jadi kalau ahlus sunnah itu harus sama pakaiannya, seragam gitu, ya. Maka apa? Mereka mengkritik pakaiannya Abdullah bin Abbas. Qultu ma ta'ibuna 'alayya? Ya. Laqad ra'aitu 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam ahsana ma yakun min al-ghulam. Kenapa kalian mengkritik saya? Saya pernah melihat Nabi alaihi salatu wasallam memakai baju yang lebih bagus daripada apa yang saya pakai. Nabi saja pernah pakai baju yang lebih bagus. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa at-tayyibati min ar-rizq." Ketika itu turun firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, siapa yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan siapa pula yang mengharamkan rezeki yang baik. Oh, ya, pakai baju bagus, jadi masalah. Ya, ini orang-orang sebagian yang bukan masalah jadi masalah. Ya, berarti ada kesurupan dengan ya haula, dengan haula. Ya. Kemudian apa? Abdullah bin Abbas sebelum beliau mengajak dialog, beliau tunjukkan dulu kedudukan beliau. Ini bukan sombong, tapi untuk menempatkan diri. Siapa kalian di depan saya? Ya, saya ini sahabat Nabi. Ya, saya termasuk orang-orang yang bersama Rasulullah SAW. Sementara kalian, enggak ada seorang pun di antara kalian yang bertemu dengan Nabi SAW. Saya terkadang boleh seseorang menunjukkan kedudukan dirinya, ya, agar orang yang diajak berdialog itu tahu, bisa menempatkan diri. Siapa anda, siapa kami? Ya. Maka kemudian beliau mengatakan, ya, mereka bertanya kepada Abdullah bin Abbas, "Fama ja'abika?" Ya. "Kenapa kamu datang ke sini?" kata mereka. "Qultu ataitukum min inni sahabati Nabi sallallahu alaihi wasallam minal muhajirin wal anshar liuballighukum ma yaqulun wa mukhbiruna bima yaqulun fa 'alaihim nazala al-Qur'an wa hum a'lamu bil wahyi minkum wa fihim unzila wa laisa fikum minhum ahad." Maka kemudian beliau jelaskan kedudukannya. Saya datang kepada kalian dari sisi para sahabat dan Nabi SAW. Kami ini sahabat, kami bertemu dengan Rasul, kami berjuang bersama Rasul SAW. Baik dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan ansor, agar aku menyampaikan kepada kalian apa yang merupakan pendapat kalian dan menghabarkan ya apa yang mereka katakan. Ya, padahal mereka, pada mereka lah fa'alaihim nazal Al-Quran. Pada mereka lah turun ayat-ayat Al-Quran. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu memiliki sabab nuzul. Siapa yang menyebabkan turunnya Al-Quran? Ya. Ayat-ayat tertentu siapa, apa sebabnya? Sebabnya para sahabat, terjadi sesuatu di tengah-tengah para sahabat, turun ayat Al-Quran. Wahum a'lamu bil wahyi minkum. Dan mereka adalah orang yang lebih mengetahui tentang wahyu daripada kalian. Tentu para sahabat lebih paham tentang Al-Quran. Apalagi Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah sosok yang didoakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, Allahumma ya faqihu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah dia dalam agama ini dan ajarilah dia tafsir. Ini adalah kedudukannya Abdullah bin Abbas. Ya. Wa fihim unzil, dan demikian juga Al-Qur'an diturunkan atas mereka, laisa fiikum minhum ahad. Tidak ada seorang pun para sahabat yang ada di tengah-tengah kalian. Ya, jadi jelas levelnya beda. Kami ini para sahabat, kalian itu siapa? Ya. Maka kemudian sebagian orang, nah ini termasuk karakternya ya, orang-orang yang menyimpang, ketika ada orang yang menyampaikan kebenaran, mereka bukan mendebat kebenaran tersebut, tapi bagaimana menunjukkan jeleknya orang tadi. Kalau sekarang bahasa kita pembunuhan karakter. Kata orang-orang Khawarij, waqala badum la tuhasimu Quraisyan fa innallaha yaqul bal hum qaumun khasimun. Ya, Abdullah bin Abbas orang Quraisy, jangan kalian debat sama orang Quraisy katanya. Ya, karena Allah telah mengatakan tentang mereka, mereka ini adalah orang-orang yang suka berdebat. Padahal ini diturunkan kepada kaum musyrikin. Maka kadang orang ketika ada orang yang menyuarakan kebenaran, ya, dia enggak suka. Apa yang dia lakukan? Dia cari kesalahan-kesalahannya. Dia cari kekurangan-kekurangannya, kemudian dibunuh karakternya. Agar orang enggak mau dengar lagi apa ya, omongannya. Dibuka aibnya. Oh, si fulan ini dulu pernah begini ya. Kemudian ditampilkan di internet. Si fulan ya punya koneksi dengan ini, dengan ini, dengan ini, muncul foto-fotonya. Ya, muncul gambar-gambarnya, dibongkar aib-aibnya. Oh, si fulan ini ternyata pernah menerima bantuan dari ahlul bid'ah. Jangan dengarkan ucapannya karena dia bid'ah. Bahaya sekali ya yang seperti itu. Maka lihat bagaimana cara mereka untuk memalingkan orang dari kebenaran. Lihat Abdullah bin Abbas dia orang Quraisy, Rasulullah itu suka berdebat, jangan kalian dengarkan. Tapi ternyata masih ada di antara mereka yang masih mau mendengarkan ya, atau masih mau berdialog dengan Abdullah bin Abbas. Maka kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, radhiyallahu taala anhu, ya, akhbiruni madza naqamtum ala bin ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sirhi wal muhajirin wal ansar. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan kepada mereka, coba kalian sebutkan ya, paparkan kepada saya apa yang membuat kalian itu memusuhi ibnu ammi Rasulullah SAW, sepupunya Nabi SAW, maksudnya Ali. Ini juga beliau ingin menunjukkan dekatnya Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah. Ya. Kenapa kalian memusuhi sepupunya Nabi SAW? Wasihri, demikian juga menantunya. Ini bukan sembarang orang nih kalian musuhi. Ini orang dekatnya Rasulullah SAW, sepupu beliau, demikian juga menantu beliau. Dan juga yang kalian musuhi adalah al-muhajirin wal-ansar. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal-ansar wal-ladina taba'uhum bi-ihsan radiyallahu anhum wa radu'an. Muhajirin dan ansar, Allah telah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kalian kemudian memusuhi mereka? Apa alasannya? Maka kemudian orang-orang Khawarij mengatakan salasan, ada tiga perkara. Jangan ribut ya, lagi kajian. Ya. Nanti yang lain terganggu. Maka mereka mengatakan salasan, ada tiga. Ada tiga alasan mereka mengapa mereka memusuhi Ali bin Abi Thalib dan para sahabat. Qultu mahunna, kemudian kata Abdullah bin Abbas, apa saja itu? Qalu amma ihdahunna fa innahu hakamar rijal fi amrillah. Perkara yang pertama, bahwa Ali berhukum dengan manusia dalam urusannya Allah Subhanahu wa taala. Berhukum dengan selain hukum Allah, berhukum dengan hukum manusia. Faqala Allah taala inil hukmu illa lillah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan sesungguhnya hukum itu ya tidaklah ada hukum kecuali bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya hukum itu harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa ma rijali wa ma lil hakam. Ya. Kenapa dia kemudian menjadikan manusia sebagai ya sebagai hakim dalam urusannya? Kan Ali itu mengirimkan siapa? Abu Musa Al-Asy'ari. Muawiyah mengirimkan Amr bin Al-As. Ya. Kemudian mereka berdua inilah yang berunding sehingga terjadi arbitrase, berhenti pertikaian antara mereka. Nah, ini kata Khawarij seperti dia ini berhukum dengan hukum manusia, hukumnya Amr bin Yasir dan juga hukumnya siapa? Abu Musa Al-Asy'ari. Baik. Faqultu hadhihi wahidah. Kemudian kata Ibn Abbas, oke, ini satu. Ini yang pertama. Ya. Kemudian ada kata orang-orang Khawarij ini, wa ammal ukhra fa innahu qatal wa lam yasbi wa lam yaghnam. Masalah yang kedua kata orang-orang Khawarij, Ali ini berperang tapi dia tidak mengambil sabi, artinya tidak menjadikan tawanan perang. Ya. kalau kita perang, itu kan orang-orang yang kalah itu jadi tawanan perang. Walam yagnam, demikian juga Ali tidak mengambil ghanimah dari musuh yang dia kalahkan. Falain kana alladhi qatala kufaran laqad halla sabyuhum wa ghanimatuhum. Padahal kalau yang diperangi itu adalah kafir, maka telah halal ya tawanan-tawanan perang mereka dan ghanimah-ghanimah mereka. Wala in kanu mu'minin ma halla qitaluhum. Kalau mereka adalah orang yang beriman, maka tidak boleh memerangi mereka. Ya. Maksudnya ini siapa? Kok Aisyah itu kok tidak kalian jadikan budak? Kok tidak kalian jadikan tawanan perang? Padahal kalian perangi. Pada perang apa? Perang Jamal. Kenapa kok Aisyah itu tidak dijadikan budak? Kata mereka. Ini kurang ajarnya orang Khawarij. Qultu hadhi ithnatan. Baik, kata Abu Ibn Abbas. Ini yang kedua. Ya. Fama thalitha. Maka apa ketiga? Apa yang ketiga? Qala innahu maha nafsahu min amiril mu'minin fahuwa amirul kafirin. Kata mereka, Ali ini ketika membuat perjanjian dengan Muawiyah, ya, dia telah menghapus gelar amirul mu'minin. Ya, Muawiyah tidak mau apa, perjanjian itu disahkan kalau Ali menggunakan gelar amirul mu'minin. Kenapa? Karena Muawiyah belum berbaiat. Dia belum mengakui kekhilafahan Ali karena Ali belum mengkisos pembunuh Uthman. Maka Ali ngalah. Dihapuslah gelar amirul mu'minin. Ya. Kata orang Khawarij, kalau dia bukan amirul mu'minin, berarti amirul kafirin. Sakpena idewe. Ya. Jadi kalau bukan amirul mu'minin, pasti dia amirul kafirin. Ya, pendeknya akal orang-orang Khawarij. Ya. Kemudian, kutu'a indakum siwahaba. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, kalian masih ada enggak? Masih ada selain ini enggak? Tuduhan kalian kepada para sahabat. Qalu hasbuna hadza. Kemudian mereka mengatakan cukup bagi kami tiga ini. Jadi apa kemarin Ibu? Tiga perkara. Yang pertama, kenapa Ali berhukum dengan hukum manusia? Kemudian yang kedua, mengapa beliau tidak menawan Aisyah dan mengambil ghanimah dari pasukan Jamal? Kemudian yang ketiga, mengapa Ali ya menghapus gelar Amirul Mukminin? Kalau dia menghapus gelar Amirul Mukminin, berarti dia Amirul Kafirin. Maka dijawab. Kita jawab satu persatu ya. Abdullah bin Abbas menjawab syubhat mereka satu persatu. Faqultu lahum ara'aitum in qara'tu 'alaikum min kitabillah wa min sunnati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ma yuraddu bihi qaulakum atardaum. Kata Abdullah bin Abbas, aku mengatakan kepada mereka, apabila bagaimana pendapat kalian? Kalau aku bacakan ke hadapan kalian kitabullah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang kemudian membantah pendapat-pendapat kalian, apakah kalian akan ridho? Ya, ini menunjukkan bahwa syubhat itu dibantah dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan dalil. Kata Abdullah bin Abbas, gimana kalau saya bacakan kepada kalian ya, Al-Quran dan Sunnah Nabi, kemudian terbantahkan, apakah kalian mau kembali? Qalu na'am, maka mereka mengatakan iya. Alhamdulillah. Berarti apa? Mereka masih ada apa, keinginan untuk baik pada orang-orang Khawarij, karena memang manusia itu kadang seperti itu, ya, dia memiliki dua sisi. Nah, orang-orang Khawarij ini ternyata sebagian dari mereka masih memiliki kebaikan. Ketika diingatkan oleh Abdullah bin Abbas, ya, kalau saya bacakan Quran dan Sunnah, apakah kalian mau kembali? Mereka mau. Fakultu, maka beliau mulai membahas, ya, membantah satu persatu syubhat atau keracunan pemikiran orang-orang Khawarij ini. Fakultu amma qaulukum hakama rijal fi amrillah fa ana aqra'u 'alaikum ma taqradda hukmahu ila rijal fi thamani rubu dirhamin fi arnab. Ada ucapan kalian bahwa Ali bin Abi Thalib telah berhukum dengan manusia dalam perkara-perkara yang harusnya dihukum dengan hukum Allah, maka aku akan membacakan kepada kalian apa di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengembalikan suatu hukum kepada manusia, yaitu pada harga 1/4 dirham, ya, untuk menetapkan 1/4 dirham sebagai harga dari seekor kelinci. Jadi ketika seseorang ketika dia berhaji kemudian dia membunuh hewan buruan, maka kemudian dia harus membayar denda. Dendanya apa? Ini mengganti dengan binatang ternak yang seimbang dengan buruan yang dibunuhnya. Ya, berapa nilainya itu nanti ditentukan oleh orang-orang yang adil di tengah-tengah mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus shayda wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh hewan buruan dalam keadaan kalian berihram. Wa man qatala minkum muta'ammidan fajaza'un mithlu ma qatal. Ya, minan na'ami yahkum bihi dzawa 'adlin. Yahkum bihi dzawa 'adlin minkum. Kalau kemudian dia terlanjur membunuh hewan buruan, maka dendanya adalah mengganti dengan binatang ternak yang seimbang dengan buruan yang dibunuhnya menurut putusan orang-orang yang adil di tengah-tengah kalian. Oh, kamu mau bunuh ini, misalnya hewan ternaknya apa? Kelinci. Oh, bayarannya segini. Misalnya yang dia bunuh misalnya rusa, maka bayarannya segini. Ada orang-orang adil di tengah-tengah mereka yang menentukan berapa denda yang harus dia bayarkan. Berarti di sini Allah mengembalikan hukumnya kepada manusia. Kemudian lagi, ya. Fanasyatukum wahu ahadukum apa ahukmu rijal fi arnab wa nahwiha min sayd afdal am hukmuhum fi dimaihim wa salahi dzati dzati bainihim bainihim. Sekarang aku tanya kepada kalian, ya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum, ya, hukum harga seekor kelinci yang diburu kepada manusia, ya. Mana yang lebih baik? Apakah berhukum kepada manusia untuk mengganti sekedar harga seekor keledai, atau hukum manusia yang bisa menghentikan pertumpahan darah dan menyebabkan perdamaian antara kaum muslimin? Ya, kalau tadi kan hakim untuk apa? Untuk memutuskan denda bagi orang yang terlanjur berburu dalam keadaan dia ihram. Ya, kemaslahatannya kembali kepada sekelompok orang, kepada satu orang saja. Nah, ini mendamaikan orang, menghentikan pertumpahan darah, ya, di tengah-tengah kaum muslimin. Tentu ini lebih afdol lagi, hajatnya lebih besar lagi. Wa ta'lamu anna Allah law syaa la hakama wa lam yusayyir dzalika ila rijal. Dan tahukah kalian bahwa Allah Subhanahu wa taala apabila menginginkan sesuatu, ya, sebagai hukum, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyerahkan urusan tersebut kepada manusia. Ya, karena memang Allah menghendaki agar urusan tersebut diserahkan kepada manusia, maka diserahkan kepada manusia. Kemudian beliau menyebutkan lagi sebuah dalil di mana Allah Subhanahu wa taala menyerahkan urusan kepada manusia. Qala fil mar'ati wa zawjiha. Qala Allah azza wa jalla, "Wa in khiftum shiqaqa bainahuma fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. In yurida islahan yuwaffiqillahu yuwaffiqillahu bainahum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kalian mengkhawatirkan ada persengketaan antara suami dan istri, ya, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, maka hendaknya pihak suami mengirimkan wakil, pihak istri mengirimkan wakil untuk mendamaikan antara suami dan istri yang berselisih. Kalau mereka memang benar-benar menginginkan perbaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada mereka. Faja'allahu hukmar rijal sunnatan mahmunah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hukumnya manusia, ya, sebagai sunnah mahmunah, sebagai suatu hukum, ya. Akhrajtu an hadhihi. Selesai kalian dari syubhat kalian, apakah terbantahkan pendapat kalian? Qalu na'am. Maka mereka mengatakan iya. Ternyata ada, ya, yang diserahkan hukumnya itu kepada manusia. Ya. Ketika hukum nilai seekor kelinci, ya, itu diberikan hukumnya, diserahkan hukumnya kepada manusia, maka, ya, mendamaikan darah atau menghentikan pertikaian antara kaum muslimin, menghentikan pertumpahan darah di tengah-tengah kaum muslimin, maka lebih utama. Kalau masalah percocokan suami istri saja boleh mengirimkan masing-masing perwakilan untuk mendamaikan, apalagi masalah yang lebih besar, pertumpahan ribuan darah kaum muslimin, ya, maka ini lebih boleh lagi. Selesai, orang Khawarij menerima apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas. Kemudian yang kedua, kenapa kalian tidak menjadikan Aisyah sebagai tawanan perang? Wah, ini parah ini. Qala wa amma qaulukum qatala wa lam yasbi wa lam yagnam atasbuna ummakum Aisyata thumma yastahilluna minha ma yustahallu min ghairiha. Pertanyaan Abdullah bin Abbas kepada mereka, ya, ada ucapan kalian, kenapa tidak menjadikan Aisyah sebagai tawanan perang? Demikian juga kenapa tidak mengambil ghanimah dari mereka? Maka kata Abdullah bin Abbas, apakah kalian rela untuk menjadikan ibu kalian Aisyah sebagai kawanan perang, kemudian menghalalkan kehormatannya. Fala in fa'altum laqad kafartum wa hiya ummukum. Kalau kalian menghalalkan Aisyah, kehormatan Aisyah, maka kalian telah kafir karena dia adalah ibu kalian. Wala in qultum laisat ummana. Kalau kalian mengatakan Aisyah bukan ibu kami, maka kalian telah terjatuh pada kekufuran. Ya, laqad kafartum. Fa inna Allah yaqul an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum. Kalian telah kufur terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama daripada orang-orang mukmin, daripada diri-diri mereka sendiri. Wa azwajuhum ummahatuhum. Dan istri-istri beliau adalah ummahatuhum, adalah ibu-ibu mereka. Ya. Jadi apa? Aisyah itu adalah ibunya kaum mukminin, termasuk ummul mukminin. Maka kalau kalian menahan dia, maka kalian melakukan satu kekufuran. Kalau kalian menganggap beliau bukan ibu kalian, kalian juga telah mengingkari firman Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kata Abdullah bin Abbas, akhrajtu min hadhihi, apakah aku telah mengeluarkan kalian dari syubhat kalian? Qalu na'am, maka mereka kemudian mengatakan iya. Selesai. Kemudian masalah penghapusan gelar Amirul Mukminin. Ya, maka kata Abdullah bin Abbas, sesungguhnya aku telah aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghapus gelar Rasulullah. Ketika beliau sedang membuat perjanjian Hudaybiyah bersama Suhail bin Amr, ya. Suhail bin Amr tidak mau ditulis bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini adalah perjanjian antara Muhammad Rasulullah. Ya. Kata Suhail bin Amr, kalau kami mengakui engkau Rasulullah, ngapain kita perang? Ngapain kita bikin perjanjian damai? Selesai, berarti kami mengakui engkau sebagai utusan Allah. Maka demi terwujudnya Sulh Hudaybiyah, maka Rasulullah SAW menghapus gelar Rasulullah. Sama dengan kasusnya Ali, karena Muawiyah tidak mengakui kekhilafahan Ali, maka dia pun menghapus gelar Amirul Mukminin karena ada kemaslahatan yang lebih besar. Apakah ketika Nabi SAW menghapus gelar Rasulullah dari perjanjian tersebut, otomatis beliau keluar atau otomatis beliau bukan Rasulullah? Jawabannya tidak sama sekali, beliau tetap Rasulullah. Sama juga dengan Amirul Mukminin. Walaupun dihapus gelarnya Amirul Mukminin, maka Ali bin Abi Thalib tetap menjadi apa? Pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Nah, kemudian ditanya oleh Abdullah bin Abbas, apakah terbantahkan syubhat kalian? Maka mereka mengatakan iya. Maka dari 6.000 orang tadi, ya, maka kembali sekitar 2.000 orang. Kembali sekitar 2.000 orang, ya, bergabung bersama kaum muslimin. Adapun sisanya tetap berada dalam kesesatan. Ya, ini pentingnya mengadakan dialog. Seorang yang memiliki kemampuan, hendaknya dia berdialog dengan orang-orang yang menyimpang untuk meluruskan kembali pemahaman mereka. Sekarang di benak mereka ada syubhat dan mereka anggap itu kebenaran, padahal tidak seperti itu. Maka dibutuhkan orang-orang yang berilmu tinggi, yang memiliki hikmah, untuk datang kepada mereka, menasihati, berdakwah dan berdialog dengan orang-orang yang menyimpang ini. Kemudian setelah Abdullah bin Abbas berdialog kepada mereka, banyak di antara mereka yang kembali, namun tetap saja ada di antara mereka yang masih tetap dengan pemahamannya bahwa Ali itu harus diperangi. Ya. Ali bin Abi Thalib kemudian membiarkan mereka. Selama mereka tidak mengganggu kaum muslimin, maka dibiarkan. Ya. Sampai suatu ketika seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Khabbab bin Arad, beliau ini adalah salah seorang yang diangkat oleh Ali bin Abi Thalib sebagai gubernur. Suatu ketika Abdullah bin Khabbab bin Arad ini sedang melewati kawasannya orang-orang Khawarij. Maka kemudian ya, dia dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Ketika diminta oleh orang-orang Khawarij untuk menyampaikan hadis yang didapati dari Rasulullah SAW, didapati dari bapaknya dari Rasulullah SAW, maka Abdullah bin Khabbab ini, Ibn Arad, itu membacakan hadis tentang masalah fitnah, bahwa akan muncul orang-orang seperti mereka, seperti orang-orang Khawarij ini, Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka kemudian menyembelih ya Abdullah bin Hawa Ba'al. Bahkan kemudian bukan itu saja mereka lakukan. Ya, budak wanita miliknya Abdullah itu sedang mengandung. Ya, maka mereka bunuh wanita tersebut, mereka bedah perutnya, mereka keluarkan bayinya. Ini menunjukkan kekejaman orang-orang Khawarij. Maka kalau kita lihat orang-orang ISIS, ya itu wajar, nenek moyang mereka seperti itu. Yang mereka bikin video budak. Ya. Saya pernah lihat orang Jordania, pilot Jordania dimasukkan dalam rangkaian, siramin bensin kemudian dibakar. Ya, ada pilot Jordania jatuh di kawasan mereka, lihat. Kekejaman mereka sudah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Karena Nabi alaihi salatu wasalam yaquluna ahlul Islam wa yad'una ahlul awthan. Orang-orang Khawarij ini mereka memerangi kaum muslimin tapi mereka membiarkan para penyembah berhala. Ini yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya mereka tidak membunuh orang-orang kafir, aman. Tapi kaum muslimin yang berseberangan dengan mereka, mereka perangi habis-habisan. Makanya kalau ada orang yang suka membantah, lebih banyak membantah kaum muslimin, tapi tidak pernah terdengar bantahan dia kepada orang-orang kafir. Tidak pernah memusuhi orang-orang kafir, lemah lembut dengan orang-orang kafir. Hati-hati. Ya, musuh kita itu yang paling utama adalah orang-orang kafir. Kalau muslimin, kalau dia masih muslim, walaupun dia memiliki penyimpangan, kita luruskan. Mereka saudara kita. Tapi orang-orang kafir itu musuh-musuh kita, musuh yang nyata. Harus lebih diperangi pemikiran-pemikiran mereka. Kemudian setelah mendengar kabar pembunuhan tersebut, maka Ali bin Abi Thalib pun ya mengirimkan pasukan ya di Nahawan, ya beliau memberangkatkan 10.000 pasukan untuk membunuh orang-orang Khawarij di Nahawan. Maka dari sekian ribu pasukan orang-orang Khawarij yang tersisa hanya sekitar 10 orang saja. Adapun pasukan Ali, kalau pasukan mereka yang tersisa 10 orang, ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Pasukannya Khawarij tersisa tinggal 10 orang. Kemudian pasukannya Ali yang terbunuh hanya 10 orang. Ya. Jadi mereka ribuan dibunuh semua, ada pun pasukannya Ali yang terbunuh hanya 10 orang. Kenapa? Karena memang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar membunuh orang-orang Khawarij ini, perangi mereka seperti perangnya kaum 'Ad. Artinya apa? Seperti musibah yang diberikan kepada kaum 'Ad. Maka diperangi oleh Ali bin Abi Thalib sampai kemudian hanya sedikit di antara mereka yang tersisa. Yang tidak awal, tapi di tempat lain masih ada ya. Bahkan inilah yang menjadi penyebab mengapa Ali bin Abi Thalib itu dibunuh. Kenapa? Untuk membalaskan dendam terbunuhnya teman-teman mereka di Nahawan. Nah kemudian ketika berhasil dikalahkan orang-orang Khawarij ini, maka Ali bin Abi Thalib pun mencari sosok ya seorang yang sudah dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang yang dijuluki sebagai Du Ats-Tsadiyah. Ats-Tsadiyah itu mohon maaf ya, dadanya perempuan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa nanti ada pasukan yang memberontak, di tengah-tengah mereka ada yang memiliki tonjolan seperti dadanya wanita, kemudian ada apa? Ada bulu-bulunya. Maka Ali bin Abi Thalib mencari jasad ini, ternyata ketemu. Ya, ada salah seorang dari pasukannya menemukan, wahai Amirul Mukminin, ini dia jasadnya. Maka Ali pun merasa tenang. Kenapa? Karena dia telah melaksanakan perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memerangi ya pasukan di mana orang tersebut berada di tengah-tengah mereka. Maka selesailah perang Nahawan dengan kemenangan yang telak bagi Ali bin Abi Thalib, namun berakibat pada pembunuhan Ali bin Abi Thalib. Ya, yang insya Allah akan kita tuturkan, kita akan sebutkan dalam pertemuan yang akan datang. Namun sebelum kita masuk ke dalam peristiwa pembunuhan Ali bin Abi Thalib, insya Allah pekan depan kita akan bantah sikap hulu atau sikap berlebihan sebagian orang terhadap Ali. Seperti ucapan mereka bahwa Ali lebih berhak untuk menjadi khalifah. Ali menyimpan rahasia Nabi dan banyak sekali sikap-sikap hulu mereka terhadap Ali. Insya Allah akan menjadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang. Bismillahi ta'ala. Saya cuma dulu sampai di sini. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf.